Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah. Yang mana saat ini kita telah sampai kepada masalah ke-96 yang judulnya adalah iftikharuhum bi'amalihimut thayyibah. Tindakan mereka berbangga dengan amal-amal mereka yang baik. Tindakan berbangga, merasa cukup, merasa telah berbuat banyak, serta merasa puas dengan amalan-amalan mereka yang baik. Kita telah jelaskan sebelumnya bahwasanya tindakan berbangga ini adalah suatu hal yang buruk dalam hal amalan-amalan. Baik itu amalan saleh, maka bisa jadi jatuh kepada riya, atau itu amalan buruk keburukan, maka itu bisa jatuh kepada berbangga dengan amalan yang jelek. Al-mujahara bizunub, ya, membanggakan serta terang-terangan melakukan dosa. Demikian pula berbangga dengan kelebihan yang dimiliki, yang mana ini bisa jatuh kepada tindakan kesombongan serta menghina orang lain. Maka yang akan dibahas di sini adalah tindakan mereka berbangga dengan amalan-amalan yang saleh. Ya, yang mana mereka gunakan perbuatan-perbuatan baik mereka sebagai bentuk menyerang orang lain atau menolak kebenaran. Al-mas'alatu sadisah wa tis'un, masalah ke-96, al-iftikhar bi wilayatil bait. Tindakan mereka berbangga dengan kedudukan mereka sebagai pelindung Ka'bah, sebagai penjaga Ka'bah. Fadhammahumullahu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dengan firman-Nya, mustakbirina bihi samiran tahjurut. Mustakbirina bihi samiran tahjurut, mereka dan dengan menyombongkan diri serta mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, min masail jahiliyah, termasuk dari ciri-ciri jahiliyah, perbuatan-perbuatan khas ahlul jahiliyah, annahum yaftakhiruna biqiyamihim ala al-masya'ir bisidanatiha wa tanzimiha wa rifadatil wafidina ilaiha wa siqayatil hajij. Di antara bentuk atau ciri khas ahlul jahiliyah, yang mana ini terjadi pada ahlul jahiliyah yang diutus Rasulullah SAW pada mereka, yaitu orang-orang Arab penghuni kota Makkah. Annahum yaftakhiruna biqiyamihim al masya'ir, bahwasanya mereka berbangga dengan kedudukan mereka bertanggung jawab atas syiar-syiar haji, atas hal-hal yang berkaitan dengan haji dan tanah haram. Bisidanatiha, ya, keberadaan mereka sebagai penjaga Ka'bah, wa tanzimiha, sebagai pengaturnya, pengurusnya, warifadatil wafidina ilaiha, mengurusi orang-orang yang datang ke Ka'bah, ya, mengunjunginya, orang-orang para pengunjung Ka'bah, baik, ya, di waktu-waktu umrah maupun di waktu musim haji, Wa siqayatil hajiji, demikian pula keberadaan mereka memberi minum orang-orang haji. Ya, tentunya di masa itu ya bukan seperti sekarang di mana banyak hal yang lebih mudah ya. Ketika itu seperti minum, makan bagi orang yang berumrah bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu ya, bangsa atau kaum Quraisy ketika itu membagi-bagi tugas ya, karena hal ini adalah hal yang mulia. Mereka berebut terhadap hal-hal mulia ini sehingga dibagi-bagi tugasnya. Ini bagian pengurusan kunci Ka'bah, ini bagian yang beri minum, ini diberikan bagian beri makan dan selainnya. Maka mereka berbangga dengannya. Ya, maka mereka berbangga dengannya. Fahum yaftakhiruna bihadzal amal, maka mereka berbangga dengan pekerjaan ini. Tentunya ini adalah hal yang baik. Yang mereka lakukan adalah hal yang baik. Namun bukan artinya suatu amal soleh menjadikan seorang boleh berbangga dengannya. Tidak menjadikan seorang boleh berbangga dengannya. Karena kalau ia biasa berbangga dengan amal soleh, bisa jatuh kepada riya, di mana perbuatan amal solehnya murni karena mengharapkan ya manusia, atau ia mencampur adukkan antara niat ibadah dengan niat mendapat ya ketenaran di kalangan manusia. Dan juga tindakan berbangga seperti ini bisa menjatuhkan seorang kepada merasa cukup, merasa banyak telah melakukan amal soleh, merasa mulia dengan amal soleh, sehingga ia lalai dari berbagai amalan lainnya serta lalai dari perintah-perintah Allah lainnya. Nah, sebagaimana saya telah jelaskan sebelumnya, bahwasanya manusia tidak boleh pernah merasa cukup, ya, tidak boleh pernah merasa cukup. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan tentang masalah nikmat, wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha, artinya menghitung nikmat Allah saja kita tidak bisa. Tidak bisa, apalagi mensyukurinya. Artinya dalam hal syukur aja kita masih kurang. Belum dalam hal yang lainnya, belum dalam perintah Allah Ta'ala yang lainnya, dalam hal syukur aja masih kurang. Maka tindakan seperti ini, berbangga dengan amal saleh, menyebabkan seorang bisa jatuh kepada merasa cukup dengan amalannya dan tidak ingin menambahnya. Mustakbirin nabi albi wilayatil bait, mereka bersombong, berbangga dengannya, menyombongkan diri dengannya, yaitu dengan keberadaan mereka sebagai penjaga pengurus Ka'bah. Wa bi khidmatil baitis syarif, melayani Ka'bah yang mulia. Wa bi khidmatil wafidina ilaihi, melayani orang-orang yang datang sana. Yaftakhiruna bihadza ala ghairihim minal arab, mereka ya berbangga dengan hal ini terhadap orang-orang Arab lainnya. Ya, keberadaan mereka sebagai bangsa Quraisy, mereka merasa bangga dengan ya keberadaan mereka menjaga Ka'bah, sebagai penjaga Ka'bah. Wa hadza min umuril jahiliyah, maka ini termasuk dari perkara jahiliyah ya, berbangganya. Bukan masalah menjaga Ka'bah, melayani, tentu ini perbuatan baik. Akan tetapi yang tercela adalah berbangga dengannya. Ya. Li'anna khidmatul bait, khidmatul baiti, li'anna khidmatul buyut, khidmatul buyutillah ibadah, fala yajuzu lil insan ay yaftakhira bi'ibadah. Ini kata Syekh. Karena tindakan menjaga baitullah, buyutullah, baik itu Ka'bah ataupun selainnya, masjid-masjid selainnya, ya Masjidil Haram dan masjid-masjid selainnya, tindakan menjaganya adalah ya ibadah, sebuah ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang melakukannya karena ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fala yajuzu lil insan ay yaftakhira bi ibadah, maka tidak boleh seorang itu berbangga, menyombongkan diri dengan ibadah yang ia lakukan. Seberapa banyak pun ibadah yang telah dilakukan oleh seorang, tidak ada hak atau tidak ada kepantasan bagi ia untuk menyombongkan diri dengannya. Ya, untuk menyombongkan diri dengannya. Merasa bangga, merasa cukup, ya, merasa cukup. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beramal, yang menjelaskan tentang tidak bolehnya asal bahwasanya sifat yang benar adalah tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup. Allah firman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Yang mana mereka, dan mereka adalah orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan. Ini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, bahwasanya maksudnya adalah mereka telah melakukan apa yang diharuskan. Melakukan sholat, melakukan zakat, haji, sedekah. Mereka sudah lakukan puasa dan semisalnya. Bersama dengan hal ini apa? Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati-hati mereka merasa takut. Hati mereka penuh rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ya. Mereka takut pertemuan atau tentang bahwasanya amalan-amalan mereka kurang. Mereka takut bahwasanya ketika dihisab tidak cukup amalan mereka. Ya. Ini orang yang sudah melakukan apa-apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Ya. Tentunya ya, kalau dilihat secara zahirnya kita jauh dari hal itu. Kita jauh dari hal itu masih kurang. Maka tidak pantas bagi kita untuk berbangga, merasa percaya diri bahwasanya ya nanti kita bakal masuk surga, percaya diri. Merasa cukup amalan kita, merasa telah banyak amalan kita. Saya kan sudah banyak melakukan sholat, saya sudah banyak melakukan membaca Al-Quran, saya telah banyak bersedekah, amanlah saya. Tidak bisa seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Perhatikan apa yang Allah sebut tadi. Ya. Orang-orang tersebut ya, telah memberikan apa yang mereka berikan, akan tapi hati mereka, ya, hati mereka masih dalam keadaan takut. Amalan-amalan yang kita lakukan, ya, belum tentu semuanya diterima. Belum tentu semuanya diterima. Belum tentu semuanya murni. Bisa jadi ada campuran-campuran, ya, kekurangan padanya. Ada campuran-campuran riya padanya, yang mana kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan darinya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana 'alam wa astaghfiruka lima la 'alam. Bisa juga ada campuran-campuran keinginan dunia darinya. Kalaupun andai pun amalan tersebut diterima, maka tetap saja tidak cukup. Maka tetap saja tidak cukup. Maka bagaimana bisa kita merasa bangga, menyombongkan diri, atau merasa percaya diri tentang amalan-amalan yang telah kita lakukan? Ini bukan suatu hal yang pantas. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke surga, mendapat kemudahan di akhir, di hisab nanti. Akan tapi bukan artinya ya optimis kita ini mendorong kita untuk merasa cukup dengan amalan kita. Optimis kita bukan berarti merasa mendorong kita untuk merasa cukup dengan amalan kita. Terlanjutkan, lianna yataqarrab biha ilallah, karena tindakan ini menjaga Ka'bah adalah perbuatan yang seorang mendekatkan diri dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala, la yuridu sana' minan nas, tidak menginginkan pujian dari manusia, wal madha minan nas, ya. Madha dengan sana' sama mirip artinya kalau dalam bahasa Indonesia, ya, pujian dari manusia. Bal yahmadullah, bahkan hendaknya ia memuji Allah Subhanahu wa taala, ay yaj'ala an ja'alahu mimman yaqumuna bihadzal 'amal. Bahkan hendaknya ia memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjadikan ia melakukan amalan ini. Duna ay yatakabbar aw ay yaftakhir bih. Tanpa merasa takabur, tanpa merasa sombong, aw ay yaftakhir bih, atau berbangga dengannya. Ya, ketika kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala sebuah kedudukan yang bisa yang menyebabkan kita bisa beribadah dengannya, ya. Atau Allah karuniai kita, Allah karuniai kita taufik untuk melakukan suatu amalan ibadah dengannya, jangan merasa bangga, justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan ya, kita melakukan ibadah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekedar semata-mata karena kekuatan kita, bukan semata-mata karena kecerdasan kita, bukan semata-mata karena kepintaran kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu. Kita merasa senang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Merasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala, Allah beri taufik kita untuk melakukan ibadah. Dalam hal ibadah, kita di awal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan pertolongan agar ia beri taufik kita kepada ibadah. Jikalau selesai, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kepada kita, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut, bukan membanggakannya. Bukan membanggakannya. Fahum, maka kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang keadaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin dahulu. Fahum badalan min ayyuminu bir rasul wa bil kitab wa yattabi'uhu yaftakhiruna bi'amalin fil bait. Maka orang-orang ini, yaitu kaum musyrikin jahiliyah dahulu, badalan min ayyuminu bir rasul wa bil kitab wa yattabi'uhu, bukannya mengikuti beriman, bukannya beriman kepada Rasulullah SAW dengan kitab Al-Quran dan mengikutinya. Yaftakhiruna bi'amalin fil bait, justru mereka malah berbangga dengan amalan-amalan mereka di Ka'bah. Ketika diseru untuk beriman, mereka justru membanggakan amalan-amalan mereka selama ini. Ya, bukannya mereka lengkapi amalan-amalan tersebut dengan keimanan, akan tapi justru mereka merasa sombong dengan, merasa berbangga dengan amalan-amalan tersebut, serta tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazunnuna anna hadza yakfihim an ittiba'il kitabi wa ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira dan mengklaim bahwasanya hal ini telah mencukupi mereka dari tindakan mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di sini. Ini hasil dari tindakan kesombongan dan berbangga mereka sampai kepada derajat tidak mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Merasa cukup darinya. Ya, merasa cukup dengan amalan-amalan pelayanan Ka'bah yang telah mereka lakukan. Hadza wajhuz dzammi lahum, inilah sisi celaan bagi mereka. Annahum i'taddu 'anil kitabi 'an ittiba'il kitabi bi khidmatil bayt dhannan minhum annaha takfihim. Wa hadza min umuril jahiliyah. Maka inilah sisi celaan bagi mereka, yaitu mereka berpaling dari mengikuti kitab dan membandingkannya atau melawannya dengan alasan mereka telah khidmatul bait, mereka telah melayani Ka'bah. Zanna minhum annaha takfihim, mereka menyangka bahwasanya hal ini telah mencukupi mereka. Wahada min umuril jahiliyah, maka ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Kemudian Allah Taala firman, Wallahu jalla wa ala yaqul aja'antum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Kata Allah Taala, aja'antum siqayatal haji, apakah kalian ya menjadikan siqayatul haj, tindakan memberi minum orang-orang yang haji, wa imaratul masjidil haram, serta mengurus masjidil haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir, kalian samakan hal ini dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Taala dan hari akhir, wa jahada fi sabilillah, serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, la yasawuna indallah, mereka tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak sama hal seperti ini. Perbuatan seperti ini, siqayatul haj, memberi minum orang-orang haji, melayani, dan juga perbuatan-perbuatan baik lainnya, jikalau tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dinilai bersama dengan keimanan. Tidak bisa dinilai dengan keimanan. Ya. Bagaimanapun juga tindakan beriman Allah Subhanahu wa taala dan berjihad di jalannya jauh lebih tinggi dari orang yang hanya membanggakan tindakan ia memberi minum dan berbuat baik-baik perbuatan baik lainnya. Ya. Tentu jikalau seorang beriman dan ia juga memberi minum orang haji, tentu ini suatu hal yang sangat baik. Akan tapi kalau ia tidak beriman, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Ya. Dan dari sini kita bisa melihat, ya, ini siqayatul hajj adalah tindakan yang paling mulia, ya, istilahnya termasuk perbuatan yang mulia. Yang beri minum orang-orang yang sedang beribadah dan menjaga Ka'bah. Akan tapi Allah Ta'ala sebutkan apa? La yastawna indah. Tidak bisa disamakan dengan tindakan orang beriman. Maka demikian pula kita bisa melihat dari sini, ya, kalau seorang yang bukan muslim, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari akhir, ya, ia banyak melakukan perbuatan, ya, ia banyak melakukan perbuatan baik. Dan kemudian ada seorang muslim yang mana tidak terlalu banyak perbuatan baiknya, namun ia adalah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Tidak bisa dibandingkan antara keduanya. Sebagus apapun, sebanyak apapun perbuatan orang-orang kafir, maka faedah bagi mereka seluruhnya disegerakan di dunia. Dan tidak bisa dibandingkan dengan orang muslim yang mana Allah Subhanahu wa taala simpan pahala mereka di akhirat. Oleh karena itu, ya, tidak bisa kita mengatakan, ya, bahwasanya tidak kita merasa kagum dengan seorang kafir dengan banyaknya amalan perbuatan baiknya, ya, lalu kita meremehkan seorang muslim yang perbuatan baiknya kurang. Bagaimanapun juga masih lebih baik yang muslim ini. Bagaimanapun juga masih lebih baik yang muslim ini. Tentunya seorang muslim kalau banyak perbuatan baiknya juga, ya, ada suatu hal yang sangat bagus dan selayaknya bagi seorang muslim lebih banyak tentunya ya beramal dibandingkan orang kafir, karena orang kafir tidak percaya kepada hari akhir. Dengan seorang muslim percaya akan dibalas dengannya, ya, akan dibalas dengannya. Tentunya harusnya seorang muslim jauh lebih, ya, dermawan, jauh lebih baik, lebih banyak melakukan perbuatan baik bersama dibandingkan yang bukan muslim. Akan tapi intinya adalah bahwasanya, ya, sebanyak-banyaknya perbuatan baik seorang kafir tidaklah bisa menyaingi keberadaan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Mana dalilnya? Ini langsung terlihat. Di sini terlihat langsung, ya. Siqayatul hajj dan imar masih haram, kata Allah Ta'ala, la yastawna indah. Tidak bisa disamakan dengan orang yang, ya, tidak bisa disamakan dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula, ya, secara hukum akhirat, segala kebaikan mereka tidak ada artinya jikalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, ya, kebaikan orang-orang kafir sebagaimana disebutkan dalam hadis akan dibalas dengannya di dunia. Ya, kemudian di akhir-akhir nanti tidak ada balasan bagi mereka. Karena sesuatu fauzan berikutnya, naam siqayatul hajj wa imaratul masjidil haram amalun shalih. Benar. Memberi minum orang-orang berhaji dan juga memakmurkan, menjaga serta mengurus Masjidil Haram adalah amalan shalih. Amalan baik. Lakin la yaftakhirul insan bihi bihada, akan tapi seorang tidak pantas, tidak boleh berbangga dengannya, ya. Wa yadhunnu annahu yakfihi, ya, menyangka bahwasanya hal ini mencukupinya dari amalan-amalan lain, apalagi lebih buruk lagi kalau sampai ia merasa bahwasanya hal ini mencukupinya dari tindakan keimanan, ya. Sudah banyak bersedekah, sudah banyak berderma, sudah banyak berbagi rezeki, ya, ia merasa cukup, tidak perlu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak perlu melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Tidak cukup, tidak bisa demikian. Tidak bisa seperti ini. Bal alai ayyusima bil amalus shalihatil ukhra, bahkan ia harus melakukan amal-amal saleh yang lainnya, terutama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Allati hiya ajal min siqayatil hajj wa imaratil masjidil haram. Ya, yang mana ia lebih mulia dari siqayatil hajj dan imaratil masjidil haram? Yang mana ia lebih mulia dari sekedar memberi minum orang-orang haji dan juga makmurkan masjidil haram? Di antaranya wahiyal jihadu fi sabilillah wal iman billah wal hijrah wa amal jalilah. Yaitu di antaranya adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wal hijrah, melakukan hijrah bagi orang-orang saat itu, ya. Wa amal jalilah, dan amal-amal yang mulia lainnya. Hijrah itu berpindah dari tempat, ya, negara atau tempat baladul kufur, ya, negara yang bukan muslim kepada negara Islam, negara kafir kepada negara Islam, ya. Adapun hijrah dari Mekah, maka telah tertutup setelah diisi Mekah oleh orang-orang atau ditaklukkan Mekah oleh Rasulullah SAW dan menjadi kota Islam. Sedangkan dari tempat-tempat lainnya, maka selama itu masih baladul kufur, maka disyariatkan hijrah. Adapun dari negara Islam, tidak disyariatkan hijrah. Tidak bisa seorang pindah di antara dua negara Islam yang mengatakan saya berhijrah, ya, dari negara, tidak bisa. Kenapa? Karena ya hijrah, ia pindah dari negara Islam juga. Dari negara Islam ke negara Islam lainnya, maka bukan hijrah, ya, bukan hijrah. Ia pindah untuk mencari kebaikan, terserah. Ia ingin mencari, mungkin mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Misalnya pindah dari Indonesia ke, ya, Arab Saudi. Ya, tidak dinamakan hijrah. Itu dua negara Islam. Ya. Meskipun masalah apakah pindahnya itu dia mendapatkan pahala dengan pindahnya atau tidak, bisa jadi ia mendapat pahala jika misalnya ia menginginkan dengan pindahnya suatu hal yang baik. Misalnya ia menginginkan pindah untuk mencari ilmu, atau ia mencari rezeki yang halal bagi keluarganya, maka mungkin bisa jadi berpahala. Akan tapi tidak dinamakan hijrah. Wa'amal jariah serta amalan-amalan soleh yang lainnya, tentunya yang paling penting adalah hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib. Sebaik-baik amalan adalah hal-hal yang wajib, diwajibkan atas seorang hamba. Ya, sebaik-baik amalan adalah suatu hal yang diwajibkan. Jangan mengira bahwasanya karena itu amalan yang wajib, artinya amalan-amalan yang baik yang lain lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dalam sebuah hadis sebutkan, ya, dalam sebuah hadis kursi Allah taala berfirman, "Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayya." Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan, atau tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Ta'ala, dengan suatu hal yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Maka jikalau seorang ingin memperbanyak amalan saleh, maka pertama perhatikanlah hal-hal yang wajib. Sebelum ia memberikan sedekah kepada berbagai orang, memberikan sedekah kepada orang-orang jauh, perhatikan orang-orang sekitarnya, keluarganya. Pertama perhatikan dulu dirinya. Ya, perhatikan dulu dirinya. Sebagaimana dalam hadis sebutkan bahwasanya seorang memiliki dinar, pertama kali dia infakkan kepada siapa? Lihat kepada dirinya. Butuh atau tidak dirinya? Dirinya butuh, pertama infakkan kepada dirinya. Lihat kepada orang-orang sekitarnya, tanggungannya, keluarganya, orang tuanya, karib kerabat-kerabat dekatnya. Lihat kepada tetangganya. Ya, lihat kepada tetangganya, ada yang butuhkan atau tidak. Ya. Tentunya memberikan sedekah kepada orang yang jauh, ini ada suatu hal yang baik juga. Akan tetapi seorang hendaknya, ya, memulai dengan hal yang diwajibkan atasnya. Jika telah menyelesaikan apa yang diwajibkan atasnya, silakan ia mulai, ya, ingin bersedekah kepada orang lainnya, silakan. Akan tetapi awali dengan apa-apa yang diwajibkan atasnya. Demikian pula misal dengannya adalah, ya, misalnya ingin melakukan sholat, perhatikan sholat-sholat wajibnya dulu. Sebelum ia memperbanyak sholat sunnahnya. Kemudian perhatikan juga dalam kesehariannya tentang ilmu-ilmu yang wajib ia pelajari. Dahulukan ilmu-ilmu yang wajib dibanding ilmu-ilmu yang di luarnya. Ya. Dahulukan ilmu-ilmu yang wajib dibandingkan tatawu-tatawu lainnya. Ya. Tatawu-tatawu lainnya. Misalnya di suatu malam, ya, suatu malam ada ilmu yang harus ia ketahui tentang atau tentang kesehariannya. Mana yang lebih utama antara orang belajar ilmu agama yang wajib dengan melakukan ibadah sholat sunnah? Tentunya lebih baik, lebih utama orang yang belajar ilmu agama yang wajib. Yang berkaitan dengan ibadahnya, yang berkaitan dengan kesehariannya. Ini jauh lebih utama. Kenapa? Karena ini hal yang diwajibkan atasnya. Memang kalau sholat sunnah tentunya suatu hal yang utama. Akan tetapi, ya, tentunya hal yang wajib didahulukan. Ya, ini cuma permisalan aja ya masalah sholat sunnah dengan mempelajari ilmu. Karena sebenarnya seperti ini, ya, kalam-kalam ulama tentang hal ini itu antara sholat sunnah dengan mempelajari belajar ilmu mana yang lebih utama. Ini ditujukan keadaan mereka dahulu, ya. Keadaan mereka dahulu di mana kalau mereka belajar satu malam penuh, kalau sholat satu malam penuh juga. Maka bisa dibandingkan, ya. Kalau kita ya sholat paling 5 menit, 10 menit, ya. Kalau belajar juga 10 menit, setengah jam, ya. Di waktu malam tentunya bisa dua-duanya digabung. Ya, kalau kita insya Allah dua-duanya bisa digabung. Kenapa? Karena sedikit-sedikit. Kalau mereka dahulu mungkin banyak-banyak. Makanya ya dikatakan, bisa dikatakan bahwasanya belajar ilmu lebih baik dibandingkan sholat malam. Ini keadaan mereka yang mana sholat malamnya semalam suntuk full mereka lakukan sholat. Kalau kita bisa digabungkan alhamdulillah, karena lebih sedikit-sedikit. Intinya maka intinya adalah bahwasanya ibadah dimulai dengan hal-hal yang diwajibkan atasnya, dimulai dengan hal-hal yang diwajibkan atasnya. Dan antara yang paling wajib adalah tentunya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal soleh lainnya tidak diterima. Kemudian setelah itu mulailah melakukan amalan-amalan yang wajib. Kemudian baru amalan-amalan yang disunnahkan. Dengan kadar-kadarnya masing-masing. Ya, amalan-amalan sunnahkan cari yang paling besar pahalanya, yang paling mudah melakukannya. Ya, paling besar pahalanya, yang paling mudah melakukannya. Kemudian yang berikutnya, yang kemudian berikutnya. Jangan sampai kita disibukkan dengan ya hal-hal ya yang sunnah hingga kita meninggalkan hal-hal yang wajib. Falinsan la yaqtasiru ala amalin yazunnu annahu yakfihi, maka seorang manusia tidak boleh bagi ia untuk melakukan cukup melakukan sebagian suatu amalan lalu ia mengira bahwasanya amalan tersebut telah mencukupinya. La siyama idza dhanna annahu yakfihi an ittiba'il qur'ani was sunnah, apalagi jikalau ia menyangka bahwasanya hal itu mencukupinya dari ittiba'il qur'an was sunnah, dari mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Ini tidak mungkin. Ya, seorang mengatakan kan yang penting kita sudah melakukan amalan-amalan yang baik, yang penting kita telah melakukan dalam kehidupan sosial kita yang baik. Ya, tidak peduli agamanya apa, yang penting kehidupan sosial baik. Tidak seperti ini, ya, tidak bisa seperti ini. Ya, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru tentang hal-hal yang lainnya. Al-an hunak anna hunak man yazunnun anna saknahum fil Makkah wal Madinah takfihim anil amal, hatta qala qailum annaim fihi anil haram khair min al qaim fi ghairi, wa hadza ghurur min syaitan. Dan sekarang ada orang yang mengira bahwasanya tinggal di Mekah atau Madinah takfihim anil amal, telah mencukupi mereka dari amalan. Hatta qala qailuhum annaim fi, orang yang tidur di sana, yaitu di tanah haram, ya, baik tanah haram Mekah atau tanah haram Madinah, khairum minal qaim fi ghairihi, lebih baik dibandingkan orang yang bangun malam melakukan ibadah di tempat selainnya. Ya. Ada guru menasyaitan, ini adalah tipu daya dari syaitan. Ya, keberadaan seorang di tanah haram tentunya kebaikan jikalau ia sandingkan dengan melakukan berbagai amalan dan meninggalkan berbagai dosa. Ya, amalannya dilipat gandakan. Tentunya ini suatu kebaikan. Akan tapi kalau tidak melakukan amalan, tidak melakukan sholat yang wajib apalagi, maka sama sekali tidak ada faedah bagi ia, tidak ada bisa dibanggakan keberadaannya di tanah haram. Ya, bahkan ia adalah sebuah celah bagi ia. Ia berada di tanah haram, akan tapi ia ya tidak melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tidak melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka keberadaan seorang di tanah haram tidak akan berfaedah kecuali jika ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai salat, puasa, menuntut ilmu dan lainnya. Sedangkan tindakan tinggal di sana saja namun tidak melakukan amal-amal saleh, maka ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh, ghurur minasyaitan, ya, tipu daya dari syaitan. Allah taala ala wa alam. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai saat ini karena yang berikutnya agak panjang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.